man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan menyampaikan permasalahan yang kemarin, yaitu apabila suatu negeri telah mengumumkan bahwa esok harinya berpuasa, sementara negeri yang lain belum mengumumkan, bagaimana kondisi seorang muslim yang ada pada dua negara tersebut? Apakah yang belum mengumumkan kemudian ikut berpuasa dengan negeri yang telah mengumumkan, ataukah bagaimana? Kemarin telah kita sebutkan keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa al-aqwal ra'isiyah, pendapat yang mu'tabar dalam permasalahan ini, ada tiga pendapat. Yang pertama, apabila hilal telah terlihat oleh kaum muslimin di suatu tempat, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin di dunia ini untuk berpuasa. Pendapat yang kedua, apabila hilal telah terlihat oleh suatu negeri, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin yang berdekatan dengan negeri ini, yang satu matla', untuk juga berpuasa. Dan yang ketiga, bahwa setiap negeri memiliki wewenang untuk menentukan kapan penetapan satu Ramadan. Sekarang kita baca keterangan atau penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ketika beliau ditanya, "Idza sabata dukhulu Ramadan fi ihda ad-duwal al-islamiyyah kal mamlakati mathalan wa fi biladin ukhra lam yu'lin dukhulahu, فما الحكم؟ هل نصوم مع المملكة؟ وما الأمر إذا اختلف الأمر في الدولتين؟" Syekh Al-Fauzan ditanya, apabila bulan Ramadan telah ditetapkan masuk waktunya oleh suatu negeri di antara negeri-negeri Islam seperti Al-Mamlakah Arab Saudi sebagai suatu misal, sementara negeri-negeri yang lain belum mengumumkan masuknya bulan Ramadan, bagaimana hukum ini? Apakah kita berpuasa mengikuti ketetapan pemerintah Arab Saudi, ataukah bagaimana? Dan apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dijumpai terjadi perselisihan antara dua negara, yang satu sudah menetapkan, yang satu belum? Jawaban beliau rahimahullah, kullu muslimin yasumu wa yuftiru ma'al muslimin al-mawjudina fi baladihi. Wajib atas setiap muslim untuk berpuasa dan berbuka masuk satu Ramadan dan masuk satu Syawal, agar mereka mengerjakannya bersama dengan kaum muslimin yang ada di negerinya. Setiap negeri, setiap negara memiliki wilayah pemerintahannya sendiri-sendiri. Walil muslimina an yahtamu bi ru'yatil hilal, dan wajib atas setiap kaum muslimin terkhusus di negara-negara kaum muslimin untuk benar-benar perhatian dengan ru'yatul hilal, melihat hilal bulan sabit seperti di negara kita. Di 34 provinsi diutus masing-masing tempat, diutus satu tim untuk melihat hilal. Pemerintah kita memberikan perhatian yang sangat-sangat cukup dalam permasalahan ini. Apakah terlihat hilal ataukah tidak? Kalau suatu negeri telah merealisasikan atau melakukan hal ini, yaitu benar-benar perhatian dengan hilal, fi qatarihim, di negeri mereka, alladhi hum fih, yang mereka tinggal di sana, wala yasumu bi ru'yati qatrin akhar yab'udu an qatrihim, maka hendaklah mereka jangan berpuasa apabila negeri yang mereka tinggal itu sudah memperhatikan ru'yatul hilal, hendaklah berpuasa dengan kaum muslimin di negerinya, dengan pemerintahannya, dan enggak boleh berpuasa mengikuti negara yang lain yang jauh dari tempat dia. Li'anna al-matali'a takhtalif, karena matla' tempat terbitnya matahari itu dari satu negeri dengan negeri yang jauh berbeda-beda. Wa idza quddira anna ba'd al-muslimina fi dawlatin ghayra islamiyyah wa laysa hawlahum man yahtamu bi ru'yatil hilal fala ba'sa an yasumu ma'al mamlakati al-arabiyyati as-su'udiyyah. Dan apabila ditakdirkan di sana ada sebahagian atau sekelompok kaum muslimin yang mereka tinggal di suatu negeri bukan negeri Islam dan negerinya benar-benar tidak perhatian dengan ru'yatul hilal, negara mana kira-kira? Korea Utara misal, ada enggak kaum muslimin di sana? Ada yang tahu? Korut, Korea Utara yang terkenal dengan negara komunis. Misal ada kaum muslimin tinggal negeri ini dan negeri tersebut sama sekali enggak perhatian dengan hilal. Apakah sudah terlihat ataukah belum? Jangankan cuma melihat hilal, kaum muslimin mau punya masjid ataupun tidak untuk salat jamaah mereka enggak peduli. Kalau misal ditakdirkan ada kaum muslimin yang tinggal di negeri yang seperti ini, bagaimana mereka puasa? Ngikut kemana? Negerinya tidak menetapkan ru'yatul hilal. Pemerintahannya enggak perhatian dengan syariat Islam. Maka kata Syekh rahimahullah, fala ba'sa an yasumu ma'al mamlakati al-arabiyyati as-su'udiyyah. Dalam kondisi yang seperti ini, walaupun jauh jaraknya antara negeri-negeri yang tidak perhatian dengan syariat Islam tadi dengan Arab Saudi, dengan uzur yang seperti ini maka enggak mengapa, boleh. Fala ba'sa, tidak mengapa mereka berpuasa mengikuti Arab Saudi. Jadi yang di Korut puasa ngikut Arab Saudi, yang di Cina puasanya bagaimana? Ngikut Arab Saudi. Kemudian yang di mana lagi kira-kira? Negara-negara kutub misal. Ada kaum muslimin di sana tidak tahu penetapan satu Ramadan, maka boleh bagi mereka untuk mengikuti negara-negara Islam walaupun jauh jaraknya. Jadi pembahasan berikutnya terkait dengan masalah salat tarawih, tentang apakah pada setiap dua rakaat pertama setelah salam, gambarannya demikian, kita salat tarawih takbiratul ihram bersama dengan imam dua rakaat pertama. Nah, apakah pada dua rakaat pertama ini kita membaca du'aul istiftah? Dan apakah du'aul istiftah yang kita baca pada dua rakaat pertama ini cukup mewakili pada dua rakaat berikutnya? Rakaat ketiga dan keempat, salam. Kelima dan keenam, salam. Ketujuh dan kedelapan, salam. Setiap dua rakaat salam ini. Apakah cukup kita membaca du'aul istiftah dalam sholat tarawih satu kali saja, ataukah harus kita baca pada setiap takbiratul ihram, setiap selesai dari takbiratul ihram? Dijawab oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, demikian pula Syekh bin Baz, pertanyaan senada disampaikan atau diajukan kepada beliau, beliau berdua rahimahumullah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjawab, idza istaftahta fi salati al-fariidati, idza pertanyaannya, idza istaftahtu fi salati al-fariidati hal 'alayya an u'idatu an u'idahu fi salati as-sunnah? Wahai Syekh, apabila salat fardu saya sudah membaca du'aul istiftah, misal salat maghrib bersama dengan imam takbiratul ihram, dia baca du'aul istiftah, hal 'alayya an u'idahu fi salati sunnah, apakah wajib, apakah harus saya mengulangi du'aul istiftah ketika saya mengerjakan salat sunnah ba'diyah, salat maghrib, selesai salat maghrib ada salat sunnah ba'diyah, rawatib ba'dal maghrib. Apakah saya harus membaca dua istiftah lagi ataukah cukup yang untuk salat fardu tadi sudah mewakili salat sunnah? Jawaban beliau, na'am, du'aul istiftah yakunu fi awwal kulli salatin. Iya. Du'aul istiftah itu dibaca pada setiap awal salat. Mau salatnya itu salat fardu atau salatnya salat sunnah. Apakah setelah salat fardu itu ada salat sunnah ba'diyah ataukah tidak? Ataukah salat sunnah tadi berulang rakaat demi rakaatnya ataukah hanya satu salat saja? Tetap dibaca du'aul istiftah. Kemudian kata beliau, wa bihadza na'rifu anna ma yaf'aluhu ba'dul a'immati fi salati tarawih bihaitsu يستفتح بأول تسليمة ولم يستفتح البقية أنه تقصير منه أو قصور. Dari sini kita mengetahui apa yang dilakukan oleh sebahagian imam-imam salat ketika mereka mengerjakan salat tarawih, bahwa mereka hanya membaca du'aul istiftah pada dua rakaat pertama saja dan tidak membaca du'aul istiftah pada sisa-sisa salat tarawih. Annahu taqsirun minhum aw qusur. Ini adalah bentuk kekurangan yang dilakukan oleh mereka. Artinya apa? Artinya setiap takbiratul ihram pada salat tarawih rakaat pertama takbiratul ihram. Kalau seandainya salatnya 8 rakaat, maka kita membaca du'aul istiftah. Rakaat kedua, salam. Rakaat ketiga, takbiratul ihram lagi. Apakah baca doa al-istiftah atau sudah terwakil dengan yang pertama tadi? Jawabannya, baca lagi. Terus demikian. Ketiga dan keempat, salam. Kelima dan keenam bagaimana? Yang kelima, rakaat kelima, takbiratul ihram. Baca doa al-istiftah. Yang ketujuh bagaimana? Pun demikian. Untuk sholat witir juga demikian, dibaca. Sholat witirnya, apakah witirnya dua rakaat kemudian satu rakaat salam, ataukah tiga rakaat sekaligus, atau witirnya lima rakaat, maka di awal takbiratul ihram yang untuk sholat witir juga du'aul istiftah dibaca. Adapun jawaban Syekh bin Baz rahimahullah, beliau menyatakan, lakin idha syara'a في تسليمة ثانية في التراويح يستفتح أيضا كلما صلى ركعتين وقام وكبر يستفتح هذا هو السنة. Demikian pula halnya apabila seorang imam telah mengucapkan salam pada dua rakaat pertama salat tarawih, salat takbiratul ihram baca du'aul istiftah, masuk rakaat pertama, selesai rakaat kedua, salam. Nah, setelah selesai ini, bagaimana untuk rakaat ketiganya? Kata Syekh rahimahullah, yastaftih ayuban. Kembali dia baca du'aul istiftah. Kullama shalla rak'ataini wa qama wa kabbara yastaftih. Setiap dia berdiri, kemudian mengumandangkan takbir, takbiratul ihram, hendaklah dia membaca du'aul istiftah, inilah yang sunnah. Kemudian di sini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Azan. Ana ingin bertanya seputar salat tarawih, berapa rakaat sunnahnya dan bagaimana tata caranya? Apakah dua rakaat salam ataukah empat rakaat salam? Apakah dua istiftah dibaca setiap awal rakaat? Atas jawabannya, jazakumullahu khairan wa antum jazakumullahu khairan. Tentang du'aul istiftah telah kita sampaikan, insyaallah sudah terjawab dengan penyampaian kita tadi. Adapun tentang berapa jumlah rakaatnya, tidak ada pembatasan dalam syariat Islam. Tidak ada pembatasan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berapa salat tarawih. Yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 rakaat atau 13 rakaat dengan 2 rakaat pembukaan. Di antara khulafaur rasyidun seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an mengerjakan 20 rakaat. Ada lagi yang mengerjakan 36 rakaat. Dan yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa dalam permasalahan ini tidak ada pembatasan sama sekali. Ingin mengerjakan 20 rakaat falahu dzalik, boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili matna matna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengerjakannya 11 rakaat dan itu bukan pembatasan. Sehingga ketika seorang imam dia berijtihad untuk memperbanyak jumlah rakaatnya dengan meringankan bacaan seperti yang terjadi di Mamlakah Arabiyah Saudiyah, 20 rakaat tetapi bacaannya pendek-pendek, maka yang seperti ini diperbolehkan. Atau dia mencukupkan dengan 11 rakaat sebagaimana yang diamalkan oleh Rasul tetapi bacaannya panjang. Satu rakaat bisa sampai 2 juz berdiri. Satu rakaat. 2 rakaat berapa juz? 4 juz. Kalau 8 rakaat berapa juz? 16. Hah? 16 juz misal. Baik. Seperti ini boleh karena yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam qiyamul lail jumlah rakaatnya 11 dan bacaannya panjang-panjang. Yang diamalkan oleh para ulama, yang difatwakan oleh para ulama seperti Syekh Al-Fauzan hafizahullah, demikian pula Syekh bin Baz rahimahullah, boleh mengerjakan rakaatnya 20 rakaat tetapi bacaannya diperingan atau diringankan. Yang salah dan keliru adalah apa yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin, imam-imam masjid kaum muslimin, sudahlah mencukupkan rakaat hanya 11 rakaat saja. Juga bacaannya juga sangat pendek sekali, ditambah lagi enggak ada tumakninah. Salat tarawih 11 rakaat hanya 7 menit. 11 rakaat berapa menit? 7 menit. Baca Al-Fatihah ngebut. Setelah Al-Fatihah apa yang dibaca? Yasin, Allahu Akbar, rukun. Kemudian rakaat kedua yang dibaca Nun. Ada lagi yang membaca alif lam mim, selesai itu takbir rukun, selesai. 11 rakaat selesai hanya dalam 7 menit. Ini salah dan yang seperti ini tidak sah karena salah satu rukun salat tidak terpenuhi yaitu tuma'ninah. Allahu a'lam bissawab. Adapun pertanyaan-pertanyaan lain insyaallah kita sambung pada waktu-waktu mendatang bismillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fiikum.